Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Wa arba'atun yu'assibuna akhwatahum. الابن وابن الابن والاخ من الاب والام والاخ من الاب والام والاخ من الاب لا يعصب احد اخته الا هذه الاربعه فانهم يعصبون اخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين اما تعصيب الابن لاخته فلقوله تعالى dan seterusnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita bahas bab at-ta'asib. Jadi, ta'asib itu mengasobahkan atau membuat orang mendapat asobah. Jadi, kan ada namanya asobah. Ya. Asobah itu sisa. Yang dapat sisa itu laki-laki. Semuanya ya, laki-laki. Semua ahli waris laki-laki itu asobah. Ilah kecuali ayah dan kakek. Karena ayah dan kakek bisa mewarisi secara fard, juga bisa mewarisi secara ta'asib. Asobah. Seluruh ahli waris laki-laki kecuali siapa? Ayah, kakek, dan saudara seibu. Itu asobah. Jadi dapat sisa. Nah, tapi di antara laki-laki ini urutannya kan sesuai ya. Urutan asobah yang utama itu pertama anak, kedua cucu, ketiga ayah, keempat saudara, dan seterusnya. Nah, dari asobah yang banyak ini, ada empat orang di antara ahli waris laki yang mendapatkan asobah, itu dia juga punya kekuatan namanya ta'asib. Punya kekuatan, bukan kekuatan Power Ranger. Namanya ta'asib, mengasobahkan orang lain. Asobah. Gitu. Jadi membuat orang lain yang awalnya mendapat fard menjadi asobah gara-gara ada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya ta'asib. Jadi misalnya nih. Ini mayit. Ini punya anak perempuan. Gitu. Ini kan kalau ketentuan faraidnya, anak perempuan itu dapat 1/2. Gitu. Kalau anak perempuannya hanya ada 2. Atau ada 3, maka mereka dapat 2/3 rame-rame. Begitu. Ini anak perempuan. Nah, tapi, anak perempuan ini bisa mendapatkan sisa saja kalau si mayit ternyata punya anak laki. Ini anak laki ini punya kekuatan ta'asib. Gitu. Ta'asib. Jadi dia mengasobahkan anak perempuan yang awal dapat 1/2 atau 2/3 rame-rame, dia dapat jadi asobah bareng sisa. Sisa ketentuannya lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Unsayaini. Jadi si perempuan mendapatkan 1 dari 2 jatah, laki-laki dapat 2 dari jatahnya perempuan. Begitu. Jadi ada yang namanya ta'asib. Nah, dari ahli waris laki-laki itu semua, begitu, yang bisa menta'asibkan, yang bisa membuat orang yang selevelnya dia, yang bisa membuat orang menjadi, orang selevelnya menjadi dapat asobah, itu cuma 4 orang. Pertama adalah al-ibnu, anak laki-laki. Tadi itu. Yang pertama adalah al-ibnu. Yang kedua ibnul ibni. Yang kedua adalah cucu. Cucu. Cucu laki-laki. Kalau cucu gak usah dijelasin ya. Cucu itu udah pasti anak dari anak laki-laki. Karena kalau anak dari anak perempuan bukan ahli waris. Maka yang disebut cucu itu ya cuman anak laki, anak dari anak laki-laki. Ibnul ibni. Kemudian yang ketiga adalah al-akhu minal abi wal ummi, yaitu saudara sekandung. Yang keempat saudara seayah aja. Saudara seayah itu maksudnya saudari-saudarinya juga. Kata Imam Taqiyuddin al Allah Ta'ala la yu'asibu ahadun ukhtahu, tidaklah membuat jadi asobah seseorang dalam jajaran ahli waris ukhtahu, yaitu saudari yang ada selevel dengan dia. Tidak ada satupun ahli waris yang membuat saudarinya dapat asobah illa bihadihil arba'a, illa hadihil arba'atu, kecuali 4 orang ini. Nahum, mereka ini yang 4 orang ini yu'asibuna akhwatahum, membuat saudari-saudarinya yang selevel mendapatkan asobah dengan bentuk lidzakari mithlu hadzil unsayain, dalam bentuk lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari ini penting nih. Jadi yang nentuin laki-laki dapat 2 bagian perempuan wahyu. Mislu hazil unsayaini. Nah. Insakari mislu hazil unsayain. Jadi kan tadi misalnya nih, mayit meninggalkan anak perempuan gitu. Anak perempuannya ada 2. Ada 3. Ada 4. Nah, gitu. Ya. Ini anak perempuan semua. Ini kalau doang, ini kan dapat 2/3 nih. Aslinya begitu. Cuman karena ada anak, ternyata ada anak laki di sini yang selevel. Anak laki membuat si anak perempuan menjadi dapat sisa. Jadi semuanya ini dapat sisa. Kita contohin yang benar dah ya, gini nih. Mayit meninggalkan istri. Lalu meninggalkan anak perempuan. Anak perempuannya 1, 2. Ada 3. Kemudian, nah kalau begini doang, istri kan dapat 1/8. Ini dapat 2/3 nih anak perempuan, gitu. Yang 3 anak perempuan dapat 2/3. Nah, tapi kalau di sini ada anak laki, nah, maka perempuan yang tadinya 2/3 dapatnya sisa, begitu. Sisa. Dan pembagian sisa ini anak laki dapat 2 dibanding anak perempuan. Anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi kalau kita lihat ini 2 tambah 3, 5. Gitu. Kan iya. Berarti kan sisanya ini 7/8. 7/8 ini kalau dibagi 5 bagian, nggak bisa, susah. Maka caranya gimana? Ini kan sisa nih 5 bagian ya, anak laki 2, anak perempuan 1-1 jadi 5. Ini 5 dikali 8, jadinya 40. Sama dengan 5, makanya istri dapat 40. Sisanya 35. 35 itu jadinya anak laki-laki dapat, masing-masing dapat berapa nih? 5 ya. 5, 10, 35 bagi 5 berapa? Gagak pintar hitung. Mana dia? 35 dibagi 5. 7. Jadi si perempuan dapat, karena sisanya 35, maka perempuan dapat 7, anak laki 14. Begitu. Contoh sederhananya begitu. Lidh zakari mislu hazil unsayaini. Gitu. Cukup nih ya. Itu yang disebut lidh zakari mislu hazil unsayaini. Fa amma ta'sibu فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين أما تعصيب الابن لأخته. Adapun bagaimana, adapun tentang anak laki-laki mentaksib, membuat anak perempuan selevelnya, artinya saudari perempuannya dapat asbah, kali anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsaini, 1 laki-laki mendapat 2 jatah anak perempuan. Jadi wahyu yang menentukan. Wa amma ibnul ibni, sedangkan cucu laki-laki, dia menjadikan asobah, cucu perempuannya jadi asobah. Dapat warisan adalah cucu dari anak laki gitu ya. Kalau dari anak perempuan enggak. Dia menjadikan saudarinya itu menjadi asobah. Itu fa in utliqa alaihi ibnun, kalau kita mutlakkan bahwa cucu itu berstatus sebagai ibnun, anak laki-laki, fala kalam, ya enggak ada perdebatan lagi, emang begitu Allah nyebutin ibnun, itu juga berlaku untuk ibnul ibni, begitu. Wa illa, tapi kalaupun kita enggak memakai dalil itu, maunya memang ada teksnya, sabata bil qiyas ala al ibni, maka kita kiaskan anak laki-laki atau cucu laki-laki itu kita kiaskan dengan anak laki-laki. Wa ammal akhu, sedangkan saudara yang mentaksib, yang membuat asobah si saudarinya. Jadi begini, misalnya ada mayit meninggalkan ibu, saudarinya ada 2, ada 3. Saudari. Nah, ini kan kalau begini nih, ibu dapat 1/3. Gitu ya. 1/6. Karena ada saudarinya lebih dari 2. Kemudian saudari ini rame-rame ini dapat 2/3. Gitu. Aslinya begitu. Tapi kalau kemudian ada saudara, maka perempuan yang dapat 2/3 ini tidak jadi 2/3, malah dapat sisa. Dengan pembagian anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Kalau 1/6 kan berarti sisanya 1/5. Bisa gak dibagiin ini? Saudara dapat 2 bagian. 1, 2, 3. Kan ya, saudari dapat 1, berarti pas ini. Saudara dapat 2/5, dan saudari dapat 1/5. Begitu. Jadi dia mengasobahkan, menjadikan saudarinya yang selevel tentu ya, gitu. Itu menjadi asobah. Begitu. Kira-kira. Mana lagi? Kalau tadi kan anak mengasobahkan saudarinya, ada ayatnya lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Tapi kalau saudara kandung atau saudara seayah yang mengasobahkan saudarinya, mana ayatnya? Fa liqaulihi ta'ala, ada ayat Al-Qur'an, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'an, ini surat An-Nisa ayat terakhir. Wa in kanu rijala ikhwatar rijala wa nisa'a, kalau mereka itu perkumpulan saudara-saudara dari laki dan perempuan, maksudnya saudara-saudara itu perkumpulan orang laki sama orang perempuan. فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّ الْأُنْسَيَيْنِ, maka orang laki dapat dua bagian dari perempuan. Begitu, ayatnya jelas. وَأَمَّا إِمْتِنَعُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ. Jadi yang bisa mengasobahkan cuma empat orang ini. غَيْرِهِمْ, sedangkan orang lain selain empat ini, kenapa tidak bisa mengasobahkan? Gitu. فَلِأَنَّا ukhtahu la irtsalaha, karena saudarinya memang bukan ahli waris, enggak dapat warisan, bukan ahli, likauniha min dzawil arham, karena statusnya sebagai dzawil arham. Contoh ini kan empat orang nih, ini mayit, dia kan punya saudara nih, iya kan, saudara di sini ada saudari kan ya, anak perempuan, anak laki, gitu. Kemudian tadi saudara saya nih, ini cucu PR, cucu laki, kelihatan. Ini saudara, ini saya nih, saya. Saudari saya gitu. Kemudian ini ya. Jadi empat orang ini, kenapa mereka bisa mengasobahkan saudarinya? Karena saudarinya ahli waris juga. Gitu. Cucu laki bisa mengasobahkan saudarinya. Karena cucu perempuannya memang ahli laki, bisa mengasobahkan saudarinya, yaitu anak perempuan. Perempuan juga ahli waris. Saudara bisa mengasobahkan saudari karena dia juga ahli waris. Saudara seayah bisa mengasobahkan saudari karena saudarinya juga ahli waris. Nah, selain empat orang ini, perempuannya itu saudarinya bukan ahli waris. Gitu. Selain empat orang ini, saudarinya bukan ahli waris. Tapi bagian daripada dzawil arham. Karena itu dzawil arham, maka tidak perlu mengasobahkan gitu ya, karena emang bukan ahli waris. Begitu contohnya, siapa contohnya? Kal contohnya siapa? Contohnya nih, ada saudara laki ya, ini kan saudara laki punya anak nih, jatuhnya keponakan yang ahli waris itu keponakan laki doang. Keponakan perempuan bukan ahli waris, maka status keponakan laki nggak bisa mengasobahkan perempuannya karena emang perempuannya bukan ahli waris. Begitu. Contoh lagi, siapa lagi? Anaknya paman, sepupu, kan? Ini mayit. Ini punya ayah. Ayahnya punya paman. Paman bisa gak mengasobahkan bibi? Bibi mayit. Gak bisa. Karena bibi sendiri bukan bagian daripada ahli waris. Jadi paman gak bisa. Atau paman punya anak. Kan anak nih sepupu. Sepupu laki. Ahli waris. Cuman dia gak bisa mengasobahkan sepupu perempuan. Kenapa? Karena sepupu perempuan emang bukan ahli waris. Yang ahli waris cuma dia doang, begitu. Jadi kenapa cuma empat ini doang? Karena empat orang inilah yang saudarinya adalah ahli waris, gitu. Karena saudarinya ahli waris dan mereka itu semua dapat faraid, ya kan? Perempuan itu setengah, setengah, satu per dua dan dua per tiga kalau rame-rame. Kalau diberikan faraidnya aja tanpa diasobahkan, nanti lakinya nih dapat sedikit doang. Dan itu nggak benar kalau laki dapat lebih sedikit dari perempuan yang satu level. Contoh ya, contoh. Ada orang meninggal, meninggalkan ibu. Gitu. Bukan jangan ibu dah. Istri yang paling biasa. Istri. Kemudian ada anak perempuan dua. Anak perempuan dua. Anak laki nih. Gitu. Ini kalau kita normal aja begini, maka istri kan dapat 1 per 8, anak perempuan 2, 2 per 3, anak laki-laki sisa nih. Jadi sisa. Jadi misalnya nih, ini kalau kita ngitungnya kagak pakai faraid, ngitungnya pakai sesuai faraidnya 2 per 3, anak laki sisa. Berarti kan ini jatuhnya 8 sama 3, 24. Ya kan, 24 istri dapat 3, anak perempuan dapat 8, jadi dapat 4, masing-masing 4. Sisanya berapa? Eh, 8 sama, iya 24. Sisanya 4 tambah 4, 8, 8 tambah 3. Eh, banyak juga, berarti contohnya salah, bukan begini. Contohnya salah bukan begini. Intinya sebenarnya apa yang disebutkan oleh wahyu, lidzakari mislu hadzil unsayain, ini dapat 1/8, mereka semua dapat sisa, ada 7/8. Begitu. Apa namanya, apa yang dijelaskan oleh wahyu. Karena ada satu kondisi di mana kalau laki itu tidak mengasobahkan saudari, dapatnya lebih sedikit daripada namanya saudarinya. Dan ketentuannya laki itu harus lebih banyak dari perempuan yang selevel dengan dia. Wallahu a'lam wa alam. Ketahuilah. Nah, ini penting nih, penting cuman susah juga nih. Anna ibnal ibni, bahwasanya ibnal ibni, cucu laki, yu'asib man yuhadhihi min banati ammihi. Cucu laki-laki mengasobahkan perempuan yang sederajat atau selevel dengan dia yang daripada anak dari pamannya, mayit. Punya anak. Anaknya banyak nih misalnya nih. Ini anak laki. Anak laki semua nih. Nah, dari anak ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan anak laki semua. Karena anak laki semua, cucunya juga ahli waris kan gitu. Cucu. Cucu laki di sini nih. Cucu laki di sini. Yang ini perempuan semua, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan. Nah, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, i'lam, ketahuilah, anna ibnal ibni, ini cucu laki-laki, yu'asib man yuhadhihi, dia mengasobahkan, membuat perempuan-perempuan lain yang selevel, man yuhadhihi, yang selevel, yuhadhi itu sederajat dengan dia, min banati ammihi, dari anak perempuan pamannya. Ini kan paman, ini cucu nih. Ini kan di pamannya jatuhnya, ini paman, paman, paman, paman. Anak perempuan pamannya ini nih. Gitu. Dia cucu laki-laki membuat ini mereka semua dapat ahli waris, cuman jadi ta'asib, jadi asbah. Begitu. Li'annahunna, karena mereka ini perempuan-perempuan ini, cucu perempuan ini, fi darajatihi, sederajat dengan cucu laki. fa asbahna akhwatahunna, maka dia sama seperti saudarinya. Aslinya kan bukan saudari, ini sepupu kan aslinya begitu. Cuman karena selevel, ya kan, ke mayit levelnya sama tuh. Sama-sama cucu semuanya. Fa asbahna akhwatahunna, fa asbahna akhwatahu, maka dia sama seperti saudarinya. Wa kadza, jadi begitu ya. Jadi cucu laki-laki mengasobahkan sepupunya begini. Wa kadza, tapi ada lagi yang diasobahkan oleh anak atau cucu. Yu'asibu ibnu al-ibni man fauqahu min ammatihi. Ah. Begini kondisinya. Begitu juga yu'asibu ibnul ibni, cucu laki-laki menjadikan asobah man fauqahu, orang yang ada di atasnya, min ammatihi, daripada bibi perempuannya. Begini. Nah, ini kita biarin tuh. Jadi anak terakhir punya cucu laki-laki. Nah, di sini nih, ini anak laki nih ya. Almarhum punya anak perempuan. Anak perempuan. Nah, gitu. Ini kan anaknya nih cucu, bukan ahli waris. Kenapa? Ya karena dari perempuan, yang ahli waris itu anak dari anak laki. Nah, kalau kondisinya seperti ini teman-teman yang dirahmati Allah, cucu ini yu'asib, cucu laki-laki ini bisa membuat anak perempuan ini menjadi asobah bareng dia. Gitu. Ini bibinya, kan ini jatuhnya bibinya. Levelnya beda. Nah, tapi tetap dapat itu ahli waris, cuman secara asobah. Diasobahkan oleh cucu laki-lakinya. Begitu. Padahal kalau nggak ada cucu laki, dia dapat 2/3 rame-rame nih. Cuman karena ada, tentu dengan catatan ini nggak ada nih ya. Anak laki udah wafat duluan begitu. Ini kan anak laki, tapi sudah wafat lebih dulu gitu. Ini cucu laki-laki, keberadaan dia membuat anak perempuan ini, yang merupakan bibinya, dapat sisa rame-rame. Dua bagian. Laki-laki daripada bagian perempuan. Wabanatu ammi abihi. Nah loh. Jadi ada 3 orang yang diasobahkan oleh cucu. Pertama, sepupunya, anak daripada paman-pamannya. Yang kedua, bibinya, yaitu saudari ayahnya. Yang ketiga yang diasobahkan oleh anak cucu laki-laki adalah banatu ammi abihi, anak perempuan dari paman ayahnya. Begini yang ketiga. Ini begini yang ketiga. Ini mayit. Punya anak. Ini punya cucu. Kelihatan kan sini ya, cucu laki. Ini tokoh sentral nih, cucu nih yang kita lagi omongin nih. Ini anak perempuan. Tentu dia menjadi ahli waris kalau anak ini nggak ada. Ini kan nggak ada nih. Nah, si mayit itu kan punya saudara. Banati ammi abihi. Banati ammi abihi. Itu kan banati ammi abihi ahli waris apa bukan? Coba kita lihat. Wah, setahu seingat saya, ya, itu kan jatuhnya keponakan itu. Ahli waris perempuan mana? Ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan yang mana? Al-bintu bintul ibni. Al-jadda ukhli abu. Wal-zawjatu ha'ulai. Wa-bintul ibni. Wal minal abawaini. Iya. Bintul amni enggak. Oh, bint. Wal ukhli abu. disebutin ya. Ammi abihi. Ini kan cucu nih. Dia selain mengasobahkan saudari ayahnya yang merupakan bibinya, cucu juga mengasobahkan banatu ammi abihi, anak perempuan dari paman ayahnya. Ini kan ayahnya ini nih. Berarti kan pamannya saudara-saudari mayit. Saudara ini anaknya ahli waris, tapi yang laki. Kalau perempuan anak ini juga. Ada yang salah ini. Saya yang salah. Ibnul Akh, kan gitu. Ibnul Akh itu ahli waris. Tapi kalau bintul Akh, fal warithuna asyrah al bintu wa bintul ibni wa in safulat wal ummu wal jaddatu li ab wal jaddatu li um wa in alat wal ukhtu li ab wal um wal ukhtu li ab wal ukhtu li um wal zawja wal mu'tiqa wa alai mujma' ala tawrif wa idzaman. Iya. Bint am bintul akhi, kita nyari bintul akhi. Bintul akhi itu bukan ahli waris ya, setahu saya. Tapi di sini disebutkan yu'asib wa banatu, selain dia mengasobahkan, pertama yang diasobahkan oleh cucu sepupunya, sama-sama cucu dari mayit. Yang kedua adalah bibinya yang merupakan anak dari mayit. Nah, yang ketiga disebutkan wa banatu ammi abihi, anak perempuan dari paman ayahnya. Ini kan ayahnya nih. Pamannya ya saudara-saudari se ibu ini, saudaranya mayit. Tapi saudara mayit itu ahli waris cuma anak laki. Anak perempuan bukan ahli waris. Idza lam yakun lahunna faridah. Tadi jelasin. Ada nih. Suratu ta'asibi ammatihi. Contoh bagaimana dia mengasobahkan ammahnya, yaitu bibinya. Ayyamu tashakhsun wa yakhlif bintaini wa banatu ibn wa ibnu ibni dhalikal ibn. Coba ntar nih ya. Nah, yang nomor tiga itu mengasobah dari anak perempuan dari paman ayahnya. Ntar yang pertama dulu, suratu ta'asibi ammatihi, tapi sudah jelas. Ayyamu tashakhsun, seorang mati. Wa yakhlif bintaini, dia meninggalkan dua anak perempuan. Kemudian wa banatu ibnin, dan cucu perempuan, tiga lebih cucu perempuan begitu. Wa ibnu ibni dzalikal ibni, wa ibnu ibni dzalikal ibni, dan cucu laki-laki. Fayu'assibuhunna dhalikal ibni. Gitu. Maka ini cucu laki-laki ini mengasobahkan cucu perempuan. Iya, ini contoh biasa sih. Ini anak perempuan, dua anak perempuan dapat 2/3. 2/3 sisanya ini nih dapat sisa. Gitu. Nah, wasuratu ta'asibi banati ammi abihi. Nah, ini penting nih. Dan gambaran contoh masalah bagaimana anak cucu laki-laki mengasobahkan putri dari paman ayahnya. Ayyamu tashakhsun, yaitu seorang laki-laki meninggal. Wa yakhlif bintaini, dia meninggalkan dua anak perempuan nih mayit. Meninggalkan dua perempuan, anak PR-nya ada dua. Anak PR, anak perempuan. Wa banatu ibnin, dan anak dari cucu, anaknya anak laki. Cuman udah enggak ada anak lakinya, tapi ada anak perempuan. Cucu. Ini cucu perempuan. Yusamma abuhunna Zaidan. Ini namanya Zaid. Namanya Zaidan. gitu ya. Wabnu ibni ibnin yusamma abuhu Amr. Oh, ibnu ibni ibnin. Jadi ini Zaid ini. Ini teman-teman yang dirahmati Allah. Ini Zaid. Ini punya anak lagi namanya Amr. Cucu ini Amr cucu. Ini cucu-cucu-cucu perempuan. Ini ada lagi satu lagi yaitu anaknya anak laki. Ah. Iya. Itu maksudnya. Bukan maksud kesono begitu. Jadi wa inna ma asbahunna. Jadi ini anak laki-laki nih cucu dari cucu ya. Cucu dari anak ini mengasobahkan banatu ammihi. Mana banatu ammihi? Anak daripada banatu ammi abihi. Ini kan bapaknya Amr. Gitu. Iya. Yusama abuhu Amran. Ini Zaid, ini Amr. Ini yang jadi tokohnya anak cucu anak laki nih. Dia mengasobahkan anak perempuan dari paman ayahnya. Ini ayahnya, pamannya adalah Zaid. Bukan. Paman ayahnya siapa? Oh iya benar, Zaid ini jatuhnya paman. Ini Zaid di sini paman ini. Ini begini. Nah. Ini mayit punya anak lagi namanya Muhammad misalnya gitu. Ini Muhammad dua wafat. Muhammad punya anak namanya Amr gitu. Nah, gini nih posisinya. Nah, begini nih. Ini yang benar nih tadi. Anak laki-laki bisa mengasobahkan anak perempuan dari paman ayahnya. Ayahnya Amr. Ini kan Muhammad anak laki, Amr anak laki-laki. Ini turun, ini ahli waris semua. Tapi kan Amr udah gak ada, Muhammad udah gak ada. Misalnya kan gitu. Ini Zaid juga udah gak ada. Yang ada itu anak cucu laki-laki. Dia cucu laki-laki bisa mengasobahkan anak perempuan dari paman ayahnya. Ayahnya Amr. Pamannya Amr siapa? Zaid. Zaid punya anak perempuan. Nih cucunya nih. Ini cucu-cucu. Oh gitu kasus. Makanya kalau tadi ke atas paman gak bisa. Karena bukan ahli waris itu. Gini nih. Ini cucu laki-laki mengasobahkan mereka. Begitu. Oh. Wa inna ma'asobahkan. Apa namanya anak cucu daripada cucu itu cucu daripada anak laki-laki itu mengasobahkan bisa mengasobahkan anak perempuan dari paman ayahnya li'annahu la yumkin isqatuh karena anak cucu ini cucu laki dari anak laki ini tidak mungkin bisa menggugurkan kewajiban bisa menggugurkan apa namanya jatahnya cucu perempuan li'annahu as karena anak laki-laki tidak mungkin gugur nih ini cucu dari anak laki-laki tidak mungkin gugur li'annahu asabatu dzakar karena dia adalah asabatu dzakar gitu wa idza lam yaskut kalau dia enggak jatuh fala yumkin isqatu li'ammatihi dan enggak mungkin juga kita gugurkan dia hanya gara-gara ada bibinya nih. Begitu. Wa banatu ammi abihi dan juga apa namanya? Anak daripada paman ayahnya. Li'an yuskit man fi darajatihi karena dia tidak mungkin menggugurkan siapapun orang yang ada di levelnya. Ini maksudnya nih kalau ada anak perempuan di sini nih, anak perempuan, cucu dari anak perempuan, ini dia anak laki-laki tidak mungkin menggugurkan ini. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki yang selevel, enggak mungkin. Wa huwa hunna ammuhu dan mereka ini adalah wa hunna dan apa namanya? Wa hunna banatu ammihi dan mereka adalah ini gimana? Sebenarnya udah jelas ini, cuman ngomongnya fala yumkin isqatuhu li ammatihi, enggak mungkin menggugurkan anak laki-laki gara-gara sebab ada bibinya. Wa banatu ammihi, dan dia juga enggak mungkin gugur gara-gara ada anak daripada paman ayahnya. Ini paman anak Zaid gitu. Li'annahu la yuskit fi darajatihi, karena emang dia tidak bisa menggugurkan siapa perempuan yang ada selevelnya. Wahunna, dan mereka itu perempuan itu banatu ammih, yaitu anak daripada pamannya. Ini misalnya Muhammad punya anak lagi nih selain Amr, punya anak perempuan. Faman fawqahu awla, maka siapa yang ada di levelnya itu lebih utama, di atasnya. Ini kan cucu jatuhnya di atasnya karena dia jatuhnya cicit. Fata'ayyana tuhu lahun nabi faridah, maka wajiblah anak laki-laki musyarakah, bermusyarakah, berkongsi dengan anak dari paman ayahnya, begitu, bita'asib, dengan ta'asib. Wallahu alam. Amma idha kana lahunna fardun, ini nyambung sebenarnya nih, kudu dibahas, cuman agak repot sebenarnya. Insya Allah kita lanjut besok aja ya. Jam 6. Amma idza kana lahunna fardun, intinya bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah dan sekandung adalah orang dari ahli waris laki-laki yang bisa mengasobahkan saudari. Cuma 4 orang ini, karena 4 orang inilah yang saudarinya ahli waris, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjut besok hari Rabu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, insya Allah kita lanjut. Dan saya mohon maaf dari para mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh masyarakat, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan, bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.